gadis manis. Dia berjalan seorang diri sambil menundukkan mukanya dan meneteskan air matanya. Ku coba untuk mendekatinya dan ku coba bertanya padanya. Dia memandang padaku dengan pandangan penuh kehampaan. Senyum, senyumlah oh gadis manis, usah kau bersedih lagi. Cerita tentang dirinya yang ditinggal pergi kekasih hatinya, pergi untuk selamanya ke hadirat yang Maha Esa. Pergi kekasih hatinya, pergi untuk selamanya ke hadirat yang Maha Esa.